Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran praktek baca kitab bersama kitab Al-Qawaidul Arba, yaitu empat kaidah pokok karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan bacakan yaitu kaidah yang keempat atau kaidah yang terakhir. Beliau berkata, Al-Qaidatul Rabi'atu, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrik zamanina, di zaman kita, aghladu syirkan minal awalina, lebih berat syiriknya, ya lebih berat, aghladu maknanya lebih berat atau lebih parah, ya syirkan kesyirikannya, minal awalina, daripada orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang musyrik yang terdahulu. Mengapa demikian? Beliau katakan, li'annal awalina yusyrikuna firrahai, karena sesungguhnya al-awalina, orang-orang yang pertama, yaitu orang-orang musyrik dahulu, yusyrikuna firrahai, mereka berbuat syirik, yaitu firrahai, dalam keadaan lapang, dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fisyiddati, dan mereka mengikhlaskan ibadah dan doa mereka, fisyiddati, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah. Wa musyriku zamanina, adapun ya orang-orang musyrik di zaman kita, syirkuhum daimun, kesyirikan mereka itu adalah daimun, terus menerus. Firrokhoi wa syiddati, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian beliau katakan, wa dalilu qaulullahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, fa idza rakibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu atau kapal, ya kemudian diterpa oleh badai, ya terancam kematian, ya di tengah laut, da'awullaha, mereka pun, ya orang-orang musyrik itu apa, da'awullaha, mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddina, dengan mengikhlaskan untuknya agama, yaitu doanya. Falamma najjahu, maka ketika Allah selamatkan mereka, ilal barri, ke daratan, idahum, tiba-tiba mereka itu yusyrikun, yaitu berbuat kesyirikan. Ya, berbuat kesyirikan. Kemudian beliau akhiri risalah ini, beliau katakan, tamat, ya telah sempurna, telah selesai. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Semoga Allah mencurahkan salawat kepada Muhammad dan juga kepada para pengikutnya dan para sahabatnya, demikian juga keselamatan semoga tercurah kepada mereka semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan dalam ya teks ya risalah ini, kaidah yang keempat ini, akan kita temukan di dalamnya contoh-contoh untuk ya tiga macam kata di dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari, ya kita sudah belajar ada tiga macam kata atau al-kalimah, ya kan, ada yang disebut dengan isim, fi'il, dan apa, huruf. Isim itu kata benda. Di antara ciri isim, dia ada alif lam. Dia ada apa? Alif lam. Seperti al-qa'idatu ar-rabi'atu, maka itu adalah isim karena ada alif lam. Ciri yang lain, si isim itu ada tanwin, seperti perkataan ya aghladu syirkan. Kata syirkan ini adalah ditanwin, berarti dia juga termasuk isim. Kemudian juga sudah kita pelajari, di antara ciri isim bisa didahului huruf jer. Huruf apa? Jer, seperti min, ya minal awalina. Min ini juga huruf jar, maka sesudahnya adalah isim. Ya, al-awwalina ini isim, cirinya dahului huruf jar dan juga ada alif lam. Kemudian ciri isim yang lain ya adalah bisa dikasroh, seperti dalam contoh di kalimat firrokhoi yusrikuna firrokhoi. Mereka berbuat syirik dalam keadaan lapang. Rokhoi ini akhirnya dikasroh ya, maka dia adalah termasuk isim. Ya, selain juga dia ada alif lam, dia juga dikasroh. Mengapa dia dikasroh? Karena ada fi. Fi ini adalah huruf jer. Huruf apa? Huruf jer. Nah, kita bisa lihat contoh isim-isim yang lain. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menemukan di dalam contoh paragraf ini, yaitu fi'il. Ada juga fi'il ya, seperti dalam kalimat atau kata yusyrikuna, mereka itu berbuat syirik. Ini adalah fi'il ya, dalam yang kita kenal dengan istilah fi'il mudhari. Fi'il apa? Mudhari. Karena fi'il ada tiga, madi, mudhari, dan amr. Fi'il madi kata kerja lampau, mudhari itu sekarang, dan amr apa? Perintah. Nah, ini contoh dalam kalimat ini yusyrikuna firrokhoi, maka yusyrikuna ini adalah fi'il mudhari. Demikian juga yukhlisuna ya, ini juga fi'il mudhari. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, kemudian fi'il madi contohnya dalam ayat yang disebutkan tadi, fa'idha rokibu, jika mereka telah naik. Rokibu ini adalah bentuk fi'il madi, mereka telah naik. Demikian juga da'awullaha, mereka berdoa. Da'awu ini dari kata da'a, ini juga fi'il madi. Fi'il apa? Madi, kata kerja lampau. Demikian juga dalam lanjutannya, falamma najjahum, ketika Allah selamatkan. Najja ya, menyelamatkan. Ini najja juga fi'il madi. Nah, dan dalam kaidah yang keempat ini juga bisa kita lihat contoh-contoh untuk huruf seperti anna, anna musyriki zamanina. Anna ini huruf ya. Min tadi sudah kita kenali juga huruf, huruf jar ya. Demikian juga fi ya, wa ya, banyak contoh huruf di sini ya, yang ada dalam kalimat-kalimat sesudahnya, seperti tadi fi sama ya, kemudian fa ya, kemudian lama, kemudian ila, ini huruf jar ya, ini juga termasuk huruf. Idza ini juga huruf. Idza hum yusyrikun, kalau hum termasuk apa? Hum. Idza hum yusyrikun, kalau hum itu termasuk isim, dia adalah kata ganti ya, isim domir kata ganti. Yusyrikun ini adalah fi'il mudhari. Nah, demikian yang kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang ya, kita akan bacakan ya risalah yang lain ya, untuk praktek baca kitab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.